Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil fadli wal ihsan wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adnan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ayan. Amma ba'du, hadratil muhtaramin, al habaib al kiram, wal duyufin nujaba, wal ulama'il idham, hadirin al muslimin wal hadirat al muslimat rahimakumullah. Bismi Usrah Al-Faqir Al-Marhum Shaykhina Al-Hajj Muhammad Sharwani Abdan Ala wa huwa Shaykhuna Al-Ustaz Al-Hajj Muhammad Kashful Anwar Wa Ikhwani Wa Akhwatuh Wa Bismi Tadabatil Ma'had Al-Islami Datuk Kalampayan نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بقدومكم في هذا المجمع المبارك شرفتمونا بالنزول عندنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء yang mulia para habaib khususnya Al-Habib Sheikh Al-Idrus dari Surabaya Al-Habib Hamidun Nagib bin Sheikh Abu Bakar bin Salim pengasuh Pondok Pesantren Al-Khairat Bekasi, Jakarta yang mulia Al-Muhtaram Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Huraidah Hadramaut Yaman yang mulia para alim ulama para kiai para pejabat pemerintah khususnya Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur yaitu Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf atau Guspul kemudian Bapak Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Dr. Andes Haji Rudi Arifin Bapak Bupati Tapin yaitu Bapak Haji Idis Bupati Tanah Bumbu Bapak Haji Mardani Maming SH Wakil Bupati Banjar Bapak Dr. Andes Haji Fauzan Saleh Wali Kota Palangkaraya Bapak Dr. Andes Haji Riban Satya Bupati Kapuas Bapak Haji Mawardi Wakil Bupati Murung Raya Bapak Haji Nur Yakin Bupati Pasuruan Bapak Haji Dede Angga Perwakilan Pangdam Brawijaya Kolonel Boeng dari Surabaya Kemudian Bapak Maijen Is Santoso dan Bapak Laksamana Muda Malik Yusuf, Bapak Bupati Pulang Pisau Haji Muhammad Amor, Bapak Anggota DPR RI dan DPR Daerah. Di antaranya Bapak Haji Saifullah Tamliha dan tamu-tamu lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya juga para kiai, para ulama yang datang dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, membawa rombongan mereka, ada yang membawa 65 bis dan lain-lain, beserta jamaah. Pecinta haul daripada guru kita Asy-Syaikh Al-Hajj Muhammad Sharwani Abdan nafa'anallahu bihi amin haul yang ke-23 dari wafat beliau radhiyallahu anhu wa arbah, atas nama keluarga besar Ki Haji Muhammad Syarwani Abdan, yaitu guru kami Ki Haji Muhammad Kasyful Anwar beserta saudara-saudari beliau, atas nama Pondok Pesantren Datuk Kalampayan Bangil Jawa Timur, mengucapkan kepada Anda semua ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang. Dan kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada para hadirin, hadirat dan semua pihak yang membantu terlaksananya acara ini. Kami hanya mengharap dan berdoa Allah membalas dengan kebaikan, baik bantuan moral maupun material. Kemudian kami atas nama panitia memohon maaf kepada para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, jika dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan, kekhilafan, ketidakpantasan dan lain sebagainya. Tiada lain karena kekurangan kami sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang lebih baik lagi dan lebih meriah lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Adapun susunan acara pada hari ini adalah acara peringatan haul yang ke-23 Al-Alimul Allamah, guru kita semua, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Syarwani Abdan yang ke-23 Bangil Pasuruan Jawa Timur, sebagai berikut. Telah kita lalui pembacaan maulid dan doa yang diiringi dengan grup maulid Kiai Haji Munawar dari Martapura beserta Al-Habib Umar As-Segaf dan para habaib yang lain. Kemudian telah kita ikuti juga bersama pembacaan Yasin dan tahlil yang disampaikan oleh Al-Habib Hasan As-Segaf dari Pasuruan, pembacaan qasidah yang dilantunkan oleh Kiai Haji Muhammad Amin beserta rombongan dari Gresik, dari Pondok Pesantren Darul Ulum wa Da'wah. Kemudian marilah kita sekarang mengikuti acara-acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Miqdad dari Sidoarjo. Kemudian pembacaan manakib guru kita Asy-Syaikh Muhammad Syarwani Abdan yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Wahbi Zaini Tarsyid. Kemudian sambutan-sambutan, yang pertama sambutan dari Wakil Gubernur Jawa Timur, kemudian yang kedua sambutan dari Gubernur Kalimantan Selatan, setelah itu ceramah agama atau mau'idhah hasanah yang pertama disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas dari Hurairah Hadramaut Yaman yang akan diterjemahkan oleh Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi dari Surabaya. Dan setelah itu ceramah kedua disampaikan oleh Al-Habib Hamidun Najib bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Bekasi, Jakarta. Kemudian ditutup dengan doa oleh salah satu syiban. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga acara kita hari ini membawa keberkahan bagi kita semua, yang jauh maupun yang dekat, yang dalam kota maupun luar kota, yang hadir bahkan yang tinggal di rumah kita juga mendapat bagian keberkahannya. Amin ya rabbal alamin.